أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid. Naam. Untuk santri Taha hadir. Baik. Sofwan. Naam. Hamdani. Edi. Mana Allah bakal. Rian. Naam. Jalal. Dan tay. Santun. Ada yang sudah apa? Belum. Tay. Qala rahimallahu taala, dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala selanjutnya as-sadisah asyara yang ke-16 kaunuhu yakdhibu ma'aha mi'ata kidbah. Kondisi para tukang sihir yang mendustakan atau membuat kedustaan bersama dengan ucapan yang disampaikan oleh para jin dengan 100 kedustaan. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ay yakdhibu ma'al kalimah, yani ma'aha maksudnya adalah ma'al kalimah allati talaqqaha 'anil mustariq. Ini mereka para tukang sihir atau dukun yakdhib ma'al kalimati allati talaqqaha, berdusta dengan mencampurkan kalimat yang mereka terima dari al-mustariq, dari para pencuri berita. Ini para dukang, para dukun, para tukang sihir. Mereka membuat kedustaan ini. Qawlu mi'ata kidbah, dengan 100 kedustaan ini, hada ala sabilil mubalaghah. Dengan 100 kedustaan ini, ala sabilil mubalaghah, menunjukkan banyaknya. Kama sabaqa wa laysa ala sabili tahdid, sebagaimana yang sudah dijelaskan dan bukan merupakan pembatasan. Tetapi di sini menunjukkan mereka seringnya berdusta dengan mereka membuat kedustaan yang mereka terima dari para pencuri berita. Mereka dustakan dengan 100 kedustaan. Satu kebenaran dicampur dengan 100 kedustaan. As-sabi'ah syarah yang ke-17. Anahu lam yusaddiq. Anahu lam yusaddaq kadibuhu illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Bahwasanya lam yusaddaq kadhibuhu, tidak dibenarkan, tidak dipercayai kedustaannya ini. Illa bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama, kecuali dengan kalimat yang didengar dari langit tersebut. Ini maksudnya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, wa amma ma qalahu min 'indi fa huwa takharrus. Apa yang disebutkan oleh para tukang sihir, para dukun, dari diri mereka sendiri, maka ini adalah takharrus, hanya kedustaan belaka, hanya semata-mata kedustaan. Fal kalimah allati sami'aha tusaddaq, sedangkan kalimat yang didengar dari para pencuri pendengaran ini yang dibenarkan. Ini yang dibenarkan. Ketika dia mencuri pendengaran itu, kemudian dia sampaikan kepada tukang sihir, kepada dukun, maka ketika kalimat itu, kalimat yang disampaikan oleh dukun tadi, tukang sihir tadi, yang bersumber dari dirinya sendiri, maka itu hanya kedustaan saja. Adapun kalimat yang dia dengar dari para pencuri pendengaran, ini yang dibenarkan. Walladhi yadhifuhu kulluhu kadhib. Sedangkan yang dinisbatkan atau digabungkan bersama apa yang dia dengar, semuanya adalah kedustaan. Yumawwih bihi 'alan nas, yang dia kaburkan, dia samarkan terhadap manusia. Makanya di sini dikatakan bahwasanya mereka mencampur adukan satu kebenaran dengan 100 kedustaan. Demikian. Karena yang satu ini yang bersumber dari pencuri pendengaran ini yang dibenarkan, ini yang dibenarkan. Sedangkan apa yang bersumber dari mereka sendiri, para tukang sihir, dukun, maka ini adalah kedustaan belaka. Sehingga ketika dicampurkan, maka ini adalah sebuah talbis, sebuah tamwih, ya, sebuah upaya untuk menyamarkan kedustaan-kedustaan mereka dengan kebenaran yang ada. Nah, dengan kondisi seperti ini, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, as-saminah asyarah, yang ke-18, qabulun nufus lil batil. Yang mengherankan adalah qabulun nufus lil batil, jiwa-jiwa manusia justru menerima kebatilan ini. Jiwa-jiwa manusia justru menerima kebatilan seperti ini. Kaifa yata'allaquna biwahidah wa la ya'tabiruna bimiyah. Bagaimana mereka bisa terikat dengan satu kebenaran tadi, tetapi mereka tidak melihat kepada yang seratusnya. Ya. Ini gambarannya. Ketika tukang sihir menyampaikan berita, atau dukun ini menyampaikan satu berita, kenapa mereka bisa mempercayai yang satu kebenaran, tetapi mereka tidak melihat kepada yang 100 kedustaan? Ya, ini. Sehingga kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, wahada sahih, dan ini benar, sahih nyata yang seperti ini. Walaysa sifah amah li'amati nas, ini bukan merupakan sifatun amah, bukan hanya mengeneralkan sebuah permasalahan, ya, bagi keumuman orang, bagi keumuman manusia, bukan. Ini bukan merupakan bentuk generalisasi dari sebuah permasalahan, tetapi ini adalah kenyataan. Bali ahlil jahli wasafah, bahkan bagi orang yang bodoh, bagi orang yang dungu, fahum yata'allakuna bil kahin min ajli sidqihi marratan wahidah. Karena mereka menggantungkan diri, bergantung kepada al-kahin, dukun ini, min ajli sidqihi marratan wahidah, hanya karena kebenaran yang satu kali. Kebenaran yang satu kali. Wa amma mi'ah kibbah, adapun 100 kedustaan, fala ya'tabiruna biha, mereka tidak melihat kepadanya. Mereka tidak mau menolak, apa, menilai, melihat kepada yang seperti ini. Wala syakka anna ba'da sufaha yaghtarruna bisalihil maghmur bil mafasid. Maka tidak diragukan lagi bahwa sebagian sufaha, sebagian orang-orang yang bodoh, orang-orang yang dungu, mereka yaghtarruna bisalihil maghmur bil mafasid. Mereka tertipu dengan satu kesolehan yang sudah dilumuri dengan kerusakan. Ya. Tidak mengherankan dan tidak meragukan. Sebagian orang-orang yang bodoh, mereka akan apa? akan tertipu dengan kesolehan yang sudah dicampur aduk dengan kerusakan. Walakin la yaghtar bihi ahlul aqli wal iman. Tetapi tidak sepantasnya bagi orang yang berakal dan beriman untuk tertipu dengan yang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena satu kebenaran dicampur aduk dengan 100 kedustaan. Ini tidak sepantasnya bagi ahlul uqul wal iman untuk tertipu yang demikian. Walihada lama nazala qawlu ta'ala, oleh karenanya ketika firman Allah tabaraka wa ta'ala turun di dalam surah Al-Baqarah ayat 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Nabi tentang al-khamr wal maisir. Tentang khamr dan perjudian. Qul, katakan wahai Nabi, fihima ismun kabir. Pada keduanya ada dosa yang besar. Lihat. Pada khamr dan perjudian di dalam keduanya ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas. Dan ada juga kemanfaatan bagi manusia. Ini tidak dipungkiri, ya. Pada khamr ada kemanfaatan. Pada judi ada kemanfaatan. Dalam satu sisi ada manfaatnya. Ya. Khamr terkadang dia memberikan manfaat. Pada satu sisi. Demikian juga pada judi. Terkadang pada satu sisi apa memberikan kemanfaatan. Orang yang mendapatkannya maka dia akan mendapatkan kemanfaatan. Ya. Demikian juga orang yang meminum khamr. Dengan meminum khamr dia kehilangan kesadarannya sehingga apa? Sehingga rasa sakitnya tidak dirasa ketika dia apa? Ingin menjalankan operasi misalkan, ya, amaliyah misalkan. Dia mau dioperasi kemudian apa? Diberikan khamr untuk apa? Menghilangkan kesadarannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia tidak merasakan rasa sakit. Ada manfaatnya. Ya. Dalam satu sisi atau pada satu sisi. Demikian juga dengan perjudian. Bagi yang mendapatkannya, dia akan mendapatkan manfaatnya. Ya. Dia dapat banyak uang dengan cara yang instan tadi. Baik. Tetapi apa? Ingat. Allah mengatakan apa? Fihima ismun kabir. Ya. Pada keduanya ada dosa yang besar. Kenapa dosa yang begitu besar? Kenapa? Karena wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Karena dosanya tadi lebih besar daripada apa? Daripada manfaatnya. Satu kemanfaatan dibandingkan dengan 100 kerusakan. Iya. Satu sisi orang itu bisa mendapatkan kemanfaatan. Ketika berjudi kemudian dia dapat. Sekali dapat. Iya. Kemudian apa? Kesannya dia rugi. Tapi bagaimana kalau misalkan dia setiap kali judi menang? Berarti manfaat terus kan? Enggak ada madaratnya. Kita katakan apa? Dosanya besar. Kenapa? Tetap madaratnya lebih besar. Kenapa? Karena ketergantungan hatinya kepada perkara yang instan. Ya, yang menyebabkan dia malas, menyebabkan dia akan mengundi nasibnya di dalam perjudian tersebut. Yang dia akan mengorbankan hartanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan cara yang haram. Ini semua apa? Kerusakan. Ini semua kerusakan yang dia tidak rasakan. Ya. Yeah. Sama? Ini. Dalam keadaan dia tidak merasa bahwa itu adalah kerusakan. Dirusak hatinya. Dengan apa? Dalam bentuk dia tidak mau berusaha dengan usaha yang halal. Tetapi dia ingin mendapatkan usaha yang haram. Dirusak hatinya. Dan kerusakan hati lebih besar daripada apa? Kerusakan badan. Kenapa? Karena kalau hati sudah rusak, maka tubuh akan hancur cepat atau lambat. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat, saluha jasadul kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Ini. Dia tidak merasa kalau hati itu ketika rusak akan menggerogoti tubuhnya. Ya. Nah, demikian. Ya. dia malas bergerak, yang itu akan apa? Merusak tubuhnya. Dia malas berpikir, yang itu juga akan merusak tubuhnya. Orang kalau tidak mau berpikir, maka jaringan tubuh juga akan rusak. Orang tidak mau bergerak, jaringan tubuh juga akan bergerak, apa? Akan rusak. Nah, kenapa? Karena dia cuma duduk saja, ya kan, menanti hasil. Nah, saya berpikir kok mau bikin saya cerdas ini dan itu, bisa mengalahkan orang. Mengalahkan orang cuma dalam perkara itu, dalam perkara yang lain, bagaimana? Gak bisa. Sama seperti orang yang berdalih main catur itu apa? Bikin mencerdaskan orang. Dia bisa menyusun strategi di situ, tapi dia menyusun strategi waktu dia gak bisa. Dia menyusun strategi waktunya dia saja gak bisa. Dia pandai mengatur strategi di situ, di buah-buah caturnya itu. Tapi apa? Tapi dia tidak pandai mengatur waktu dia. Dia lalaikan, dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan semua aktivitas yang lebih manfaat bagi dia. Iya kan? Iya. Nah, demikian. Lihat. Satu, apa? Satu kemanfaatan pada satu sisi, itu tidak dilihat, apa? Dia hanya mengorbankan satu kemanfaatan pada satu sisi, tapi dia tidak melihat kepada kerusakan yang lain, yang lebih banyak. Makanya di sini Allah Tabaraka wa Taala mengatakan apa? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Dosanya lebih besar. Allah Tabaraka wa Taala tidak mengatakan apa? Wa naf'uhuma akbar. Lafadznya, lihat, tidak mengatakan apa? Wa naf'uhuma atau wa mafasiduhuma akbar, tidak. Tapi ismuhuma, ism, dosanya. Kenapa? Karena dosa terkadang dia merasa apa? Dia merasa ini tidak bermanfaat bagi diri dia, tetapi itu dosa. Yang dengan dosa itu akan menjerumuskan dia pada kerusakan yang tidak dia rasa. Nah, na'udzubillah. Ini. Sehingga apa? Sehingga tarkuhuma atarakahuma katsirun minas sahabah i'tibaran bil muwazanah. Oleh karenanya kebanyakan dari para sahabat meninggalkan ini. Kenapa? I'tibaran lil muwazanah. Karena mereka berhasil menimbang-nimbang mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Mana yang memberikan keuntungan hakiki, mana yang memberikan kerusakan. Demikian. Baik. Walaupun ada keuntungannya, itu keuntungan yang semu. Keuntungan yang semu, yang instan. Dengan perjudian tadi. Berbeda dengan usaha. Ketika seseorang berusaha, maka apa? Keuntungannya itu hakiki, jelas, nyata. Akan langgeng. Demikian. Wal aqil la yumkin idza wazana bainal asya' ayurajjiha janibal mafsadah. Maka kata Syekh, seseorang yang berakal tidak mungkin dia akan menimbang-nimbang antara beberapa perkara yang di situ lebih kuat, lebih dominan dari sisi mafsadahnya. Dia tidak akan mengambil yang rusak tadi, yang mengandung mafsadah tersebut. Ketika dia menimbang-nimbang, misalkan ada A, B, C, D. Kemudian dia lihat, dia tahu ada sisi kerusakan yang lebih dominan pada A, B, C. Sedangkan D apa? Tidak. Maka orang yang berakal akan mengambil yang D tadi. Kenapa? Karena tidak ada kerusakannya. Sedangkan A, B, C, dia dominan kerusakannya. Maka dia akan tinggalkan. Demikian. Baik. Sehingga ismuhuma di sini, dosanya, kenapa dikatakan, disebutkan dengan lafaz dosa di sini? Karena baik dalam kerusakan secara syar'i maupun kerusakan secara hissi. Maka ini yang ditinjau dalam syariat. Fahuwa, kata Syekh, fahuwa wa illam ya'ti syar'u bita'yin ya'rif wa yumayyiz bainal madar wal manafi'. Sekalipun syariat tidak menyebut menyebutkan secara ta'yin misalkan. Tidak menyebutkan di sini syariat secara apa syariat. Syariat kita tidak menyebutkan secara ta'yin. Apa sih rusaknya? Kerusakan dari khamr ini apa? Kerusakan dari judi ini apa? Ya. Tidak disebutkan di sini kan? Hanya disebutkan apa? Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ya. Tidak disebutkan. Tapi apa? Orang yang berakal ya'rif wa yumayyiz. Dia akan mengenal dan dia akan bisa membedakan, memilah-milih bainal madar wal manafi. Antara yang bermadarat dengan yang bermanfaat. Begitu. Demikian. Setiap orang yang berakal, orang yang berilmu, harusnya dalam melakukan sesuatu harus menimbang maslahat dan madarat. Ya. Ada satu kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana dikisahkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala. Satu hari Syekhul Islam beliau tinggal di Mesir, ya. Beliau tinggal di Mesir. Mesir itu dahulu dijajah oleh kaum Tatar, ya. Oleh kaum Tatar. Nah, bahasa kitanya Mongol, ya. Baik. Suatu hari Syekhul Islam bersama murid-muridnya melintasi atau melewati pasukan kaum Tatar yang sedang mabuk-mabukan. Ya, sedang mabuk-mabukan. Kemudian sebagian muridnya menegur, mengingatkan kepada para pasukan Tatar tersebut agar jangan minum khamr, agar jangan mereka apa? Mabuk-mabukan. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengingkari perbuatan muridnya tadi. Jangan, jangan kamu ingkari. Jangan kamu tegur. Enggak usah kamu larang. Kenapa? Karena innama harramahullah li ajli yasudda an dzikrillahi wa 'anish shalah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala melarang atau mengharamkan khamr ini karena khamr ini bisa menghalangi seseorang dari zikrullah, dari mengingat Allah dan dari salat. Sedangkan khamr ini yasudduhum an qatlil anfus. Justru khamr ini menghalangi mereka dari membunuh jiwa-jiwa. Ya. Wa akhdil amwal, dan dari mengambil harta-harta yang bukan haknya. Dikenal bengis kaum Tatar, iya kan? Pasukan Tatar membunuh seenaknya, merampas harta seenaknya. Maka ketika mereka mabuk dan diingkari oleh murid-murid Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, jangan, jangan kamu ingkari, biarkan. Karena Allah melarang orang dari minum khamr itu karena mereka karena khamr ini bisa mencegah mereka dari mengingat Allah dan dari salat. Sedangkan mereka bukan orang yang salat, bukan orang yang mengingat Allah. Iya. Maka apa? Biarkan. Justru dengan mereka minum khamr, justru maslahatnya lebih besar. Kenapa? Karena menyibukkan mereka dari membunuh dan dari merampas harta orang lain. Kan begitu, ya? Lihat. Fikihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ada orang minum khamr justru dilarang. Yang melarang ini yang dicegah. Ya. Justru yang disalahkan adalah yang melarang. Kenapa? Karena justru dengan minum khamr itu mereka akan terbebas dari perbuatan yang lebih besar, dari kerusakan yang lebih besar. Ya. Lihat. Subhanallah. Maka bagi seorang yang berakal, orang yang berilmu, hendaknya dia menimbang-nimbang seperti ini. Ya. Apakah ketika dia mengingkari sebuah kemungkaran bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar atau tidak? Ya. Atau justru dengan kerusakan yang dia lakukan itu justru lebih baik daripada apa? Daripada dia tidak berbuat kerusakan. Subhanallah. Ya. Ya. Mereka mabuk-mabukan. Padahal kita tahu mabuk itu sumber dari apa? Segala kerusakan. Ya. Dengan mabuk menjadi sumber segala kerusakan. Ya, mabuk. Diterangkan oleh para ulama, mabuk ini apa? Ru'usus syarr. Ya. Puncaknya kejelekan, pimpinannya kejelekan, kerusakan. Kenapa? Orang yang mabuk dengan mabuk dia akan berkelahi. Iya kan? Enggak kenal teman, enggak yang tadinya soulmate, tahu soulmate ya? Teman dekat sudah. Iya. kupel kata orang, iya, udah kayak sandal aja, ada kanan ada kiri gitu. Tapi ketika mabuk, nggak lihat dia ini temennya, nggak dengar, nggak lihat ini teman dekatnya, ini teman sohib karibnya, nggak lihat, iya, hantem saja sudah kalau udah mabuk, iya kan? Kalau sudah berkelahi, saling bunuh membunuh, akhirnya apa? Rusak, iya. Terkadang dengan mabuk juga berzina, iya, menzinai orang karena mabuk. Ketika menzinai orang diminta tanggung jawabnya tidak bisa, akhirnya apa? Dia bunuh perempuannya, iya kan? Ketika dia bunuh perempuannya, keluarga perempuan menuntut, akhirnya apa? Terjadi peperangan antar suku, antar kabilah. Lihat kerusakan yang terjadi apa? Karena mabuk. Tetapi ketika itu terjadi pada bangsa Tatar, pada orang yang suka merusak, maka mabuknya itu lebih baik daripada apa? Daripada dia tidak mabuk. Iya. Karena apa? Kalau tidak mabuk justru dia membuat kerusakan yang lebih besar, membunuh jiwa, iya, merampas harta dan sebagainya. Dengan mabuk akhirnya orang jadi apa? Jadi terselamatkan. Begitu kan? Tapi lihat ini. Maka lihat di sini juga. Lihat. Nah, ini yang terjadi. Maka ini faedah yang ke-18. Atas asyarah yang ke-19, kaunuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimah wa yahfadunaha wa yastadilluna biha. Kaunuhum, kondisi mereka ini, para pencuri pendengaran, para pencuri berita dengan para dukunnya, dengan para tukang sihirnya, yatalaqqa ba'duhum min ba'd, satu sama lainnya saling berjumpa, menyampaikan tilkal kalimah, menyampaikan kalimat tersebut, wa yahfadunaha, satu sama lainnya saling menghafal, saling menjaga, ya, wa yastadilluna biha, satu sama lainnya saling menunjukkan kepada kalimat tersebut. Dan ini nyata terjadi, ya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-kalimah yang dimaksud dengan kalimah di sini as-siddiq, kebenaran, kejujuran yang ada, ya, kebenaran yang mereka dengar, yang mereka curi dari berita langit itu mereka jaga, ya, mereka hafal betul-betul. Ingat ya, ini bahasa kitanya seperti sandinya, ya, sandinya, passwordnya ini, ya, tapi keywordnya itu ini, keywordnya, ingat-ingat ya, dihafal ini loh. Nanti apa, dari satu kebenaran ini baru ditambah dengan 100 kedustaan, ya. Jadi yang benernya ini dihafal betul-betul, yang lainnya sudah dilupakan, pokoknya ngomong saja, nggak peduli, pokoknya ngomong apa, yang penting yang satu ini yang dihafal, selebihnya terserah mau ngomong ngawur mau apa, begitu, ya. Tapi demikian, ya. Kenapa? Li'annaha hiya allati turawwiju bidha'atahu, karena inilah yang akan membuat laku dagangan mereka. Ini kebenaran ini, ya. Yeah. Jadi ini keywordnya ini yang dipegang betul-betul, ya. Yeah. Kebenarannya ini yang dipegang betul-betul. Satu kali nanti akan dikeluarkan nih. Kalau orang sudah mulai tidak percaya sama dia, dikeluarkan. Tuk, ya. Yeah. Nih beritanya ini. Ternyata betul terjadi. Tuh kan benar, berarti syarat kita yang kurang, yang salah berarti kita. Ternyata benar kok. Nah kan gitu ya, dibikin fitnah kita. Yang penting tadi dihafal satu kebenaran tadi. Ya, yeah. Ketika orang sudah mulai ragu, loh, salah lagi, salah lagi. Berarti, wah ini nggak benar nih. Ya, yeah. Dukun ini nggak benar, nggak paten ini. Ya, yeah. Ini kaleng-kaleng nih dukunnya. Ya, yeah. Nah, bahasa kita kan sekarang kaleng-kaleng gitu ya. Nah. Maka apa? Dikeluarkan kalimat yang benarnya. Tuh, satu. Kemudian apa? Tepat. Tuh, kan benar. Nah, kita kenapa gak percaya? Kan gitu ya? Akhirnya balik lagi dia. Balik lagi. Ditipu lagi dengan 100 kali tipuan. Begitu terus-terus begitu. Ya. Dia apa? Ingin mengorbankan untuk mendapatkan satu kebenaran tadi. Dia korbankan 100 kedustaan. Berarti apa bedanya dengan judi? Ya kan? Apa bedanya? Sekali untung ketagihan dia. Iya, main lagi, kalah lagi, main lagi, kalah lagi. Wah, belum hoki katanya ya. Terus saja terus. Sampai apa? Habis rumah, habis tanah, habis kendaraan, semua habis. Iya. Sampai na'udzubillah ada yang saking bingungnya dia jual istri anak-anaknya. Iya. Na'udzubillah ini. Na'udzubillah. Seperti itu. Iya. Kenapa? Li'anna hiya allati turawiju bid'atahu. Karena inilah yang akan membuat laku dagangan mereka. Walau kanat bida'atuhum kulluha kadiban ma rajat bainan nas. Kalau seandainya barang dagangan mereka semuanya itu kedustaan, tentu tidak akan laku di antara di tengah-tengah manusia, ya. Enggak akan laku. Dan begitulah termasuk juga apa? Ahlul bidah. Ya. Ahlul bid'ah itu selalu apa? Membuat kamuflase. Dikemas secantik mungkin terkesan benar. Iya. Demikian. Dan demikian juga mereka para dukun. Iya. Makanya apa? Jangan heran. Kalau para dukun itu sekarang apa? Nyerempetnya ke syariat. Kenapa? Karena orang sudah mulai sadar. Iya. Kita gak akan beruntung kecuali dengan kembali kepada syariat. Iya. Makanya apa? Dikasihnya amalan-amalan, wirid-wirid, kan begitu ya. Nih, wiridnya. Ya. Sekian ribu, sekian ratus, sekian kali, ya, begitu. Nah, fa ya subhanallah. Subhanallah. Dan itu terjadi di mana-mana. Ya. Sampai kita yang melanggar waktu itu melanggar subhanallah. Ya. Bawa motor 4 orang. Ya, karena anaknya 2, ya kan? 4 orang. Anaknya 2, kita bawa sama istri sama anak 2, ya, depan belakang 4 orang, kan melanggar kan motor itu harusnya berapa, berdua kan, ini berempat, bukannya ditilang tapi apa, melongo. Kemudian apa, begitu ketemu Pak Kiai, punten ya, tadi itu harusnya ditilang tadi itu, kenapa? Karena 4 ini operasi gabungan, tapi kok bisa lolos? Bacaannya apa Pak Kiai? Wah ya subhanallah, ya. Nah ini, ya, orang selalu begitu. Kenapa? Karena mereka terpaut dengan apa? Satu kebenaran untuk apa? Untuk mendapatkan satu kebenaran dengan mengorbankan yang 100 tadi. Nah, ini. Ya, nah, seperti ini. Kondisi mereka, kondisi masyarakat kita. Maka ingatkan, bahwa mereka, para dukun, para tukang sihir, itu sesungguhnya kebenarannya cuma satu. Tetapi kedustanya apa? Banyak. Bahkan tidak terhingga. 100 ini hanya apa? Hanya menunjukkan mubalaghah, bukan sebagai batasan. Baik, demikian ya ikhwati a'azana wa jazakumullah. Naktafi bi hadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Aku lu qouli hadza astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hadzikumullah. Bagi santri yang masih ada waktu murajaah Quran. Terima kasih.